Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, pembahasan tentang tafsir Al-Quran yang masih di tafsiran dari Quran surat Al-An'am. Kali ini kita awali dari ayat ke-74. Kita baca ayatnya terlebih dahulu, kemudian kita lanjut dengan pembacaan tafsirnya. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya Azar, apakah engkau akan menjadikan berhala-berhala itu sebagai ilah? Sungguh aku melihatmu dan melihat kaummu benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Tafsirannya, qala wadhkur ayyuhar rasul muhajata Ibrahim alaihi salam li abihi Azar. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini memerintahkan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengingat sesuatu yang terjadi antara Ibrahim dengan ayahnya. Kata Allah di ayat ini, wadhkur ayyuhar rasul, ingatlah olehmu wahai rasul, muhajata Ibrahim alaihi salam li abihi Azar, soal perdebatan yang terjadi antara Ibrahim alaihi salam dengan ayahnya Azar. Idh qala lahu ataj'al minal asnami alihatan ta'buduha min dunillah, yaitu ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, apakah engkau akan membuat patung-patung ini atau akan menganggap patung-patung ini sebagai ilah-ilah yang kamu sembah selain Allah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim bayyin an tariqil haq. Sungguh, kata Ibrahim, aku melihatmu dan melihat kaummu benar-benar dalam kesesatan yang nyata dari jalan kebenaran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak sungkan Ibrahim menyampaikan kebenaran kepada ayahnya sendiri. Ketika Nabi Ibrahim tahu ayahnya ada di atas kebatilan, ada di atas kesyirikan, Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya dengan melakukan ibadah kepada patung-patung itu merupakan kesesatan yang nyata, jauh dari jalan kebenaran. Dan tentu apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan ayahnya. Memang sebelum seseorang berusaha menyelamatkan orang lain yang hubungannya jauh secara nasab, ada tuntutan, ada kewajiban untuk menyelamatkan keluarganya sendiri. Orang-orang yang hubungannya dekat dengannya. Nah, Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Soal diterima ajakan kepada kebenaran yang disampaikan atau tidak, itu di luar tanggung jawab. Itu semuanya ada dalam kuasa Allah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana berupaya terlebih dahulu. Soal hidayah, taufik hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ayat yang ke-75. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami perlihatkan, kata Allah kepada Ibrahim, kekuasaan yang ada di langit dan di bumi, agar Ibrahim menjadi orang-orang yang yakin, kuat imannya. Tafsirannya, "Wa kama hadaina Ibrahim alaihi salam ilal haq fi amril ibadati nurihi ma tahtawi alaihi as-samawati wal ardu min mulkin azimin wa qudratin bahiratin liyakuna minar rasikhina fil iman." Kata Allah di ayat ke-75 ini, sebagaimana kami telah memberikan hidayah kepada Ibrahim menuju kebenaran dalam urusan ibadah, kami juga memperlihatkan kepada Ibrahim sesuatu yang meliputi langit dan bumi. Min mulkin azim, yaitu berupa kerajaan yang agung, kerajaan yang besar. Dan itu kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya? Mataharinya, bulannya, bintang-bintangnya. Diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim, semua ini adalah kekuasaan Allah. Semua ini adalah kerajaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang menjadikan matahari, bulan, bintang sebagai sembahan, berarti telah sesat, berarti telah menyimpang. Wa qudratin bahiratin, dan kekuasaan yang mencengangkan. Jelas mencengangkan, kita gak pernah berpikir bagaimana matahari bisa seperti itu. Mengeluarkan cahaya dan begitu teratur dari waktu ke waktu. Kapan terbit, kapan tenggelam. Gak pernah matahari tenggelam dulu baru kemudian terbit. Selalu terbit dahulu baru kemudian tenggelam. Bulan pun demikian, kita gak pernah membayangkan. Dan bahkan gak bisa membayangkan atau bahkan memikirkan bagaimana bulan bisa seperti ini. Memberi penerangan di waktu malam. Bintang-bintang juga demikian. Menjadi sesuatu yang memperindah langit. Dan tertata sedemikian rupa. Begitu rapih. Diperlihatkan semua ini kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Liyakuna minar rasikhina fil iman, agar Ibrahim termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kuat mendalam soal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, menciptakan matahari, bulan, bintang dan seluruhnya yang ada di alam semesta ini. Kemudian ayat yang ke-76. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaban. Qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam sudah mulai gelap. Ra'a kawkaban. Ibrahim alaihi salatu wasallam melihat bintang. Qala hadza rabbi, kemudian Ibrahim berkata kepada kaumnya, inilah Rabbku. Kalimat inilah Rabbku itu dalam rangka memancing perhatian kaumnya supaya kaumnya terpancing. Tujuan Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi kepada bintang, ini adalah Rabbku, supaya nanti mereka tahu bahwa siapa saja yang menjadikan bintang sebagai robnya, maka dia sesat. Karena bintang itu tidak abadi. Bintang itu tidak selalu kelihatan. Bintang itu ada yang menciptakan. Bintang itu ada yang mengaturnya. Sengaja Ibrahim mengatakan, hadza robbi. Ini adalah robku. Falamma afala. Ketika bintang itu tenggelam, qala la uhibbul afilin, kata Ibrahim, aku tidak suka rob yang senantiasa tenggelam. Berarti bintang bukan rob, karena di antara kaumnya ada yang menyembah bintang. Bintang itu ciptaan, bukan yang menciptakan. Buktinya saat nampak, tidak terus-terusan ada bintang tenggelam. Ketika bintang sudah tenggelam, kata Ibrahim, aku tidak suka rob yang tenggelam. Padahal sebelumnya Ibrahim mengatakan apa? Hadza rabbi, ini adalah robku. Sekali lagi, itu untuk menjelaskan kepada kaumnya bahwa bintang bukanlah rob. Makanya di akhir beliau katakan, la uhibbul afilin, aku tidak suka rob yang tenggelam. Kita lihat tafsirannya. Falamma azlama ala Ibrahim alaihi salam al-lail wa ghattahu, ketika kegelapan malam mulai menyapa Ibrahim alaihi salatu wasalam, wa ghattahu dan menutupinya, nadhara qaumahu, Ibrahim ngajak dialog kaumnya, liyathbutalahum anna dinahum batil, untuk menetapkan kepada mereka bahwa agama yang selama mereka ini anut adalah agama yang batil. Wa kanu ya'buduna an-nujum, mereka kaumnya Ibrahim itu memang suka menyembah apa? Bintang-bintang. Ra'a Ibrahimu alaihi salam kaukaban, Ibrahim alaihi salam melihat bintang-bintang. Faqala, kemudian kata Ibrahim, mustadrijan qaumahu, untuk menarik, Ibrahim berkata untuk menarik kaumnya secara perlahan, liilzamihim bitauhid, supaya mau berpegang kepada tauhid. Hadza rabbi, kata Ibrahim, ini adalah robku. Falamma ghabal kaukab, ketika bintang itu tenggelam tidak ada, qala Ibrahim mengatakan, la uhibbul alihatallati taghibu, aku tidak suka ilah yang tenggelam. Jadi bukan ini ilah yang sebenarnya. Bintang bukan rob. Sekali lagi, ini dalam rangka memahamkan kaumnya yang selama ini menjadikan bintang sebagai ilah yang mereka ibadahi. Ya. Dan di ayat sebelumnya, ayat yang ke-75, Allah memang sudah tampakkan kepada Ibrahim kekuasaan Allah, kerajaan Allah yang ada di langit dan di bumi, di antaranya tadi kita sebutkan matahari, bulan dan bintang. Ya. Makanya pertama saat Ibrahim melihat bintang, Ibrahim ingin supaya kaumnya menyadari bahwa bintang yang selama ini mereka sembah, mereka ibadahi, itu bukanlah ilah, bukanlah Rob. Ayat yang ke-77. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Kata Allah, kemudian ketika Ibrahim melihat bulan, qala bazighan qala hadza rabbi. Ketika Ibrahim melihat bulan yang terbit, qala hadza rabbi. Lagi-lagi Ibrahim berkata kepada kaumnya, ini adalah Rabbku. Ini juga sama metode dakwah yang dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diangkat terlebih dahulu sesuatu yang mereka sembah, baru kemudian dijatuhkan gitu. Ya. Hadza rabbi, inilah Rabbku. Falamma afala, kemudian ketika bulan itu tenggelam, hilang, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz zalimin. Kalau seandainya Rabbku ini tidak lagi memberikan petunjuk kepadaku, tentu aku akan termasuk ke dalam golongan yang sesat. Jadi bulan bukan Rob, bulan bukan ilah. Karena ketika bulan itu tenggelam, tidak lagi bisa memberi apa? Petunjuk. Tafsirannya. Falamma ra'a Ibrahimu al-qamara tali'an, qala liqaumihi ala sabili istidrajil khasmi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan yang terbit, maka Ibrahim berkata kepada kaumnya, lagi-lagi dalam rangka menarik lawan bicaranya secara perlahan. Lawan bicaranya adalah kaumnya. Istidraj al-khasmi. Hadza rabbi, kata Ibrahim, ini adalah Rabbku. Ketika Ibrahim mengatakan ini adalah Rabbku, kaumnya semua terperangah. Ternyata Ibrahim mengakui kalau bulan adalah Rabb. Falamma ghaba, tapi ketika bulan itu tenggelam, hilang, qala muftakhiran ila hidayati rabbih, maka Ibrahim berkata, menampakkan butuhnya kepada Rabbnya, la in lam yuwaffiqni rabbi ila sawab fi tauhidihi la akunanna minal qaumiz zalin an sawa'is sabil bi ibadati ghairillahi ta'ala. Kalau seandainya Rabbku ini tidak lagi memberikan taufik kepadaku menuju kebenaran dalam tauhidnya, maka tentu aku akan menjadi kaum yang tersesat dari jalan yang lurus dengan melakukan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saat bulan tenggelam, kata Ibrahim, lah, mana bulan ini? Kok enggak ada? Kalau tidak ada lagi bulan, siapa yang akan memberikan petunjuk kepada kita? Ini kaumnya mulai berpikir, loh, terus maksud Ibrahim tadi mengatakan kalau bulan itu Rob apa? Mereka akhirnya sadar bahwa sebenarnya Ibrahim ingin menjelaskan kepada mereka bahwa bulan bukanlah ilah. Bulan bukanlah Rob. Ya. Enggak bisa diandalkan. Ketika bulan itu tidak ada, siapa yang bisa memberikan taufik kepadaku? Siapa yang bisa memberikan petunjuk kepadaku? Ini bukan Rob. Nah, kemudian ayat yang ke-78. Falamma ra'asyamsa bazighatan. Lagi-lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'asyamsa bazighatan qala hadza rabbi, hadza akbar. Ketika Ibrahim melihat matahari terbit. Ya. Kata Ibrahim, hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Hadza akbar. Nah, ini lebih besar, kata Ibrahim. Ini Rabbku, ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaum inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari itu hilang, tenggelam, maka berkatalah Ibrahim kepada kaumnya, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Sungguh aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, mau bintang, mau bulan, ataupun yang terakhir ini, apa? Matahari. Kenapa? Karena enggak bisa memberikan petunjuk kepada aku. Ini tafsirannya. Falamma ra'asyamsa tali'atan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim ketika Ibrahim melihat matahari. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim ini ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada juga yang menyembah matahari. Ya. Ada suatu kaum namanya kaum Babilonia. Ya. Di masa Ibrahim. Penyembah, pemuja, bintang, bintang. Makanya ilmu perbintangan, ilmu nujum itu sudah muncul sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kemudian itu berkembang jadi ilmu sihir. Jadi cikal bakal ilmu sihir itu sesungguhnya ilmu nujum. Dan itu sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Falamma ra'asyamsa tali'atan qala liqaumihi. Kata Allah di ayat ini, ketika Ibrahim melihat matahari terbit, maka Ibrahim berkata kepada kaumnya, hadza rabbi, hadza akbar minal kaukab wal qamar. Nah, inilah Rabbku. Kalau ini lebih besar daripada bintang dan daripada bulan. Ini nih. Begitu. Falamma ghabat, tapi ketika matahari itu tenggelam, qala liqaumihi, maka Ibrahim berkata kepada kaumnya, inni bari'um mimma tusyrikun min ibadatil authan wan nujum wal asnam allati ta'budunaha min dunillahi ta'ala. Sesungguhnya aku berlepas diri, kata Ibrahim kepada kaumnya, mimma tusyrikun, dari segala hal yang kalian sekutukan, min ibadatil authan, berupa peribadatan kepada berhala, kepada bintang, kepada patung-patung yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah Ibrahim mengatakan, ya, matahari juga sama begitu. Walaupun lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada bulan, sama saja enggak bisa diandalkan. Ini sih bukan ilah, ini bukan Rob. Satu-satunya ilah, satu-satunya Rob adalah yang menciptakan bulan, bintang, dan matahari itu, yang mengatur ketiga-tiganya. Nah, sudahlah kalau begitu, aku berlepas diri dari semua yang kalian sekutukan. Baik peribadatan kepada berhala, kepada bintang-bintang, kepada patung-patung, kepada apapun yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard jami'an al-hanifan wa ma ana minal musyrikin." Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, kata Ibrahim, kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, yang lurus, mentauhidkannya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukannya. Ini ayat yang ke-79. Setelah pernyataan Ibrahim tentang bintang, bulan, matahari, kemudian di akhir beliau Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku akan menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya, termasuk bintang, bulan, matahari, ya. Dan aku tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukannya. Tafsiran dari ayat ini, qala inni tawajjahtu biwajhi fil ibadati lillahi azza wa jalla wahdah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernyataan Ibrahim sebagaimana dalam firman-Nya di ayat ini. Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku akan menghadapkan wajahku dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fahuwa alladhi khalaqas samawati wal arda. Karena dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ma'ilan anisyirki ila tauhid. Berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. Wa ma ana minal musyriki nama Allahi ghairi. Dan aku tidaklah termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Nah, kemudian ayat yang ke-80, wahajahu qaumuhu. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani wa la akhafu ma tusyrikuna bih illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Kaumnya Nabi Ibrahim mendebatnya. Jadi setelah dialog yang panjang, ya, antara Ibrahim dengan kaumnya, dan sampai pada kesimpulan bahwa yang harus kalian sembah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, secara tidak langsung Ibrahim menyatakan seperti itu. Kaumnya mendebatnya. Wahajahu qaumuhu. Kaumnya mendebatnya. Qala, kemudian Ibrahim berkata, apakah kalian hendak mendebat aku tentang Allah, sementara dia telah memberikan hidayah kepadaku? Wala akhafu, aku tidak takut kepada ilah-ilah yang kalian sekutukan. Tidak takut maksudnya, tidak takut dari ancaman kalian soal ilah-ilah kalian. Illa ayyasha rabbi syai'a, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala Rabbku menghendaki sesuatu. Wasi'a rabbi kull syai'in ilma, sungguh Rabbku pengetahuannya, ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian berpikir, mengingat? Tafsirannya, wajadalahu qaumuhu fi tauhidillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-80 ini menjelaskan bahwa kaumnya Nabi Ibrahim mendebat beliau soal tauhid. Kata Allah di ayat ini, jadalahu qaumuhu fi tauhidillahi ta'ala. Kaumnya Nabi Ibrahim mendebatnya soal tauhid. Ya. Qala, maka Ibrahim berkata, atujadilunani fi tauhidi lillahi bil ibadah? Apakah kalian akan mendebatku soal tauhidillah bil ibadah, soal aku mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Waqad waffaqani ila ma'rifati wahdaniyyatihi. Sementara Allah telah memberikan taufik kepadaku untuk mengetahui keesaannya. Fa in kuntum tukhawwifunani bi alihatikum antuqa bi dararun dararan. Kalau seandainya kalian menakut-nakuti aku bahwa ilah-ilah kalian akan menimpakan bahaya kepadaku, fa innani la urhibuha. Maka aku sekali-kali tidak takut terhadapnya. Falan tadurrani. Ilah-ilah kalian tidak akan pernah membahayakan aku. Illa ayyasha rabbi syai'a, kecuali kalau Rabbku menghendaki terjadi sesuatu. Karena saat kaumnya Nabi Musa mendebat Nabi Ibrahim mendebat beliau dalam hal tauhid, kaumnya Nabi Ibrahim ini menyampaikan ancaman-ancaman, hati-hati kamu Ibrahim, kamu telah meledek, menghina ilah-ilah kami. Lihat saja, ilah-ilah kami pasti akan membuatmu merana, pasti akan membuatmu celaka, kamu akan ditimpa bahaya. Begitu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak gentar. Wala akhafu ma tusyrikun. Aku tidak takut dari segala hal yang kalian sekutukan. Seandainya kalian takut-takuti aku bahwa ilah-ilah kalian akan menimpakan bahaya kepadaku, maka sesungguhnya aku tidak takut. Ilah-ilah kalian itu sama sekali tidak akan bisa membahayakanku. Enggak akan bisa menimpakan sesuatu yang membuatku sengsara, merana. Illa ayyasha'a rabbi syai'an, kecuali kalau Rabbku menghendaki terjadi sesuatu. Ya, ini kekuatan tauhid yang ada dalam diri Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sebelumnya memang sudah dididik, sudah digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di ayat yang ke-75 tadi yang kita baca. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Ini dia. Sudah kuat imannya Ibrahim, sudah kuat tauhidnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ilmu Rabbku meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun. Tidakkah kalian ingat? Fata'lamu annahu wahdah al-ma'bud al-mustahiku lil'ubudiyah. Sehingga kalian sadar dan tahu bahwa dia Allah subhanahu wa ta'ala wahdah, satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Al-mustahik lil'ubudiyah, dan berhak menyandang status ubudiyah. Karena itu ahlu tauhid memang membutuhkan senjata untuk bisa melawan dan mematahkan hujah-hujah kaum musyrikin. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, butuh silah, butuh senjata seorang mukmin itu. Senjatanya adalah ilmu. Ahli tauhid butuh silah, butuh senjata. Senjatanya adalah ilmu. Antum perhatikan bagaimana gaya dialog, diskusi, tapi isinya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama dengan kaumnya. Halus tapi menusuk, mematikan, kan begitu. diangkat terlebih dahulu. Saat lihat bintang, ini Robku, kata Ibrahim. Saat lihat bulan, ini Robku. Saat lihat matahari, nah ini yang lebih besar, ini Robku. Tapi kemudian semuanya dipatahkan, diangkat, terus dijatuhkan, selesai kan. Baru kemudian Ibrahim menyatakan di hadapan mereka bahwa sungguh aku akan menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, aku akan mentauhidkan Allah dalam ibadah. Aku tidak akan menyekutukan Allah. Aku tidaklah termasuk ke dalam golongan kaum yang musyrik. Ya. Ketika kaumnya mendebat beliau soal ini, beliau tidak takut. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa aku tidak takut ancaman-ancaman yang kalian sampaikan bahwa ilah-ilah kalian itu akan membahayakan aku. Ya. Aku yakin enggak akan ada sesuatu pun yang membahayakanku selama itu statusnya makhluk. Kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu yang terjadi pada aku. Ya. Dan itu karena kehendak Allah, bukan apa-apa. Nah, wajar kalau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwa Ibrahim itu kana ummatan qanitan lillahi hanifa, seorang umat yang lurus, yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal satu orang tapi disebut apa? Umat. Nah, wajar kalau kemudian Nabi kita sendiri diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti millahnya siapa? Ibrahim. Wa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus. Ini beberapa gambaran soal bagaimana ketauhidan yang ada dalam diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, selanjutnya ayat yang ke-81. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafun annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Ibrahim, wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana bisa aku takut kepada segala hal yang kalian buat atau kalian jadikan sebagai sekutu di samping Allah. Wala takhafun, sementara kalian tidak takut, kalian telah menyekutukan Allah. Malam yunazzil bihi alaikum sultana, sesuatu yang Allah tidak turunkan kepada kalian dari kekuasaannya. Jadi di ayat ini Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, bagaimana bisa aku takut kepada ilah-ilah kalian, sementara kalian saja tidak takut saat kalian menyekutukan Allah. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni, maka yang manakah dari dua golongan itu yang lebih berhak mendapatkan keamanan? Aku atau kalian? Gitu. Aku yang mentauhidkan Allah atau kalian yang menyekutukan Allah? Mana dari dua golongan ini yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan? In kuntum ta'lamun, jika kalian ketahui. Tafsirannya, wa kaifa akhafu authanakum, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di ayat yang ke-81 ini pernyataan Nabi Ibrahim. Kata Allah, "Kaifa akhafu authanakum?" Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Bagaimana bisa aku takut kepada berhala-berhala kalian? Wa antum la takhafun rabbi alladhi khalaqakum?" Sementara kalian tidak takut kepada Rabbku yang telah menciptakan kalian. Kan seharusnya kalian yang takut, bukan aku. Aku dituntut takut, bagaimana bisa? Seharusnya kalian yang takut. Karena ilah-ilah kalian itu sejatinya diciptakan oleh Allah, makhluk. Begitu. Kaifa akhafu authanakum wa antum la takhafuna rabbil ladzi khalaqakum? Bagaimana bisa aku takut kepada berhala kalian sementara kalian tidak takut kepada Rabbku yang telah menciptakan kalian? Wa khalaqa authanakum, dan telah menciptakan berhala-berhala kalian, allati asyraktumuha ma'ahu fil ibadah, yang kalian jadikan sebagai sekutu di samping Allah dalam hal ibadah. Min ghairi hujjatin lakum ala dzalika, tanpa ada hujjah di sisi kalian. Fa ayyul fariqain, maka manakah dari dua golongan? Fariqul musyrikin wa fariqul muwahhidin ahaqqu bittuma'ninati wassalamati wal amni min adzabillah. Golongan musyrikin ataukah golongan muwahhidin yang lebih berhak mendapatkan ketenteraman, keselamatan dan keamanan dari azab Allah? In kuntum ta'lamuna sidqa ma aqul fa akhbiruni. Kalau kalian sudah mulai sadar, tahu soal benarnya apa yang aku ucapkan kepada kalian, tolong segera kabarkan kepada aku. Gitu. Kalau kalian sudah yakin, beritahu segera. Kalau Nabi Ibrahim sudah menyatakan sejak awal benar-benar ada di atas keyakinan, makanya kata Nabi Ibrahim, "Wala akhafu ma tusyrikun," di ayat sebelumnya, ayat yang ke-80. Sekarang tinggal kalian. Kalian takut gak? Saat kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, saat kalian menyembah berhala-berhala. Sementara Allah yang telah menciptakan kalian, Allah juga yang telah mengadakan berhala-berhala itu. Nah, sok berpikir sekarang, mana yang lebih berhak mendapatkan keamanan, ketenteraman, dan keselamatan? Aku atau kalian? Nanti kalau kalian sudah temukan jawabannya, dan kalian sudah sadar, segera beritahukan kepada aku. Nah, kalau yang di atas keyakinan yang benar itu kan harus percaya diri. Inilah kepercayaan diri tingkat tinggi yang ada pada Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat yakin bahwa apa yang dipeganginya itu adalah kebenaran. Karena memang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ahlu sunnah terus pede, percaya diri. Ya. Yakin dengan kebenaran Al-Quran, kebenaran sunnah, kebenaran manhaj salaf. Nah. Berikutnya ayat yang ke-82. Insyaallah ini kita lanjutkan pekan mendatang. Sepertinya ini lampunya butuh rada-rada terang. Ini mata sekarang sudah mulai-mulai melemah. Jadi titik hiji siga titik dua, makanya agak-agak susah. Khair insyaallah. Jadi kita tutup dulu sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.